Saat ini ku tak sendiri. Ibu, dengarkanlah aku. Kan ku bawa pulang kekasih hati. Dengan dirimu aku bahagia. Dengan dirimu ku temukan cinta. Dengan